Bandung, esok aku kan kembali dengan segenap kasih di tangan. Bandung, kau dengar suara jiwaku gemetar di dalam lagu. Dulu di Viade Cikapundung, seorang darah duduk termenung menghanyutkan keping-keping kenangan yang melukai keindahan cintanya. Ku nyanyikan sebuah lagu bagi hati yang dendam rindu. Tumbuhlah lagi kembang yang ranum, hirup sejuk udara kota ini. Gerimis yang turun telah menipis, ku ajak sang darah jalan bersama. Menyusuri teritis sepanjang dada, dua jiwa sama tergenggam. Sang darah memandang wajahnya dalam kaca dan bertanya mengapa gelung. Kataku, semua telah berlalu. Lihatlah langit di mimpi. Ku tuliskan satu Bandung, kau dengar suara jiwaku gemetar menyanyikan rindu. Cikapundung menghanyutkan